Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah Pertemuan yang lalu kita mengambil athar dari Iyas ibn Muawiyah rahimahullahu taala. Walaupun secara sanad kita ketahui kemarin padanya pendhaifan dari sisi mana? Indak ya Talhah. Tayyib pada Umar bin Ali bin Muqaddam. Kenapa? Bukankah dia thiqah? Jika thiqah tapi apa? Banyak melakukan tadlis. Naam. Tayyib. Yudallis tadlisan syadidan. Oleh karena itulah kalau dia meriwayatkan an di sini maka naam dilemahkan riwayatnya. Tayyib. Yang belum membaca tafadhalu. Naam barakallahu fikum. Pada makna dari athar tersebut jelas makna yang hak untuk seseorang memperhatikan apa yang dia sampaikan dan tidak mencari-cari sesuatu yang aneh-aneh. Karena kebanyakan sesuatu yang aneh, gharabah, kemudian nakarah, itu akan menjadikan seseorang didustakan beritanya. Cuman pada zaman sekarang, ikhwani fillah, banyak manusia ingin bikin sensasi dengan menimbulkan yang aneh-aneh. Berita kalau tidak aneh, tidak laku. Makanya dibuat yang aneh. Baik dari judul ataupun dari penyampaian dan yang lainnya yang akhirnya jatuh dalam kedustaan wal'iyadzubillah. Nah karena itulah ikhwan fillah, hendaknya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang latah dengan hal-hal tersebut, yaitu ngekor, ngikut. Yang menjadi tujuan bagaimana bisa dikenal walaupun pada keburukan. Yang penting terkenal walaupun pada kejelekan. Nah ini prinsip yang sangat jelek. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Yang merupakan athar terakhir dalam bab ini. Qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wahaddathani Abu Tahir. Telah kita lewati di hadis sebelumnya. Siapa? Ahmad bin Amr ibn Sarh. Guru dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Yang beliau sebutkan namanya secara lengkap di riwayat yang lalu. Berhubungan dengan Asar Malik rahimahullahu taala I'lam annahu laysa yaslamu rajulun haddatha bikulli ma sami' wa la yakunu imaman abadan wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami'. Seorang yang thiqah. Wa harmalah Ibnu Yahya. Dan Imam Muslim juga mengambil langsung dari Harmalah Ibnu Yahya. Abu Hafsin Al-Misri yang merupakan teman dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan dari jalan ini, ikhwan, nama Harmalah Ibnu Yahya ini periwayatan kitab fikih Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi sekaligus menjadi murid terkemuka Imam Syafi'i, Harmalah Ibnu Yahya. Nah, yang meriwayatkan kitab Syafi'i dalam masalah fikih. Termasuk orang yang mulazamah kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun dari sisi hadis, derajat beliau shadduq. Nah, derajatnya hasanul hadis. Seorang yang riwayat hadisnya hasan. Makanya dikatakan oleh Abu Hatim, yuktabu hadithu wa la yuhtajubi. Hadisnya ditulis, tapi tidak bisa digunakan hujjah dengannya ketika bersendirian. Qala, keduanya mengatakan, yaitu Abu Thahir dan Harmalah, akhbarana Ibnu Wahb, telah menyampaikan kami Ibnu Wahb. Taib, atau berhubungan dengan Harmalah ini, ikhwan, ada tanbih. Naam. Harmalah Ibnu Yahya inilah yang dikenal dengan At-Tujibi. Naam. Harmalah Ibnu Yahya At-Tujibi. Adapun Ibnu Wahab telah kita lewati. Abdullah Ibnu Wahab Al-Misri rahimahullahu taala. Qala akhbarana Yunus. Yunus Ibn Yazid. Al-Ayli. Mengambil riwayat dari Zuhri rahimahullah ta'ala. Demikian pula Nafi' Maula Ibn Umar dan yang lainnya. Dikatakan oleh Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala berhubungan dengan murid-murid Imam Az-Zuhri, ma ra'aitu ahadan arwa lir-Zuhri min Ma'mar illa anna Yunusa ahfadhu lil-Musnad. Dalam riwayat yang lain, illa Yunus fa'innahu kataba alal wajh. Ibn Mubarak mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang lebih kuat riwayatnya dari Imam Zuhri melebihi Ma'mar. Maksudnya apa? orang-orang yang meriwayatkan dari Zuhri tidak ada yang lebih kuat riwayatnya dari Ma'mar, kecuali Yunus yang kita bahas ini, Yunus bin Yazid al-Aili. Nah, karena apa? Yunus lebih apa? Lebih menjaga sanad. Dan dalam riwayat diperjelas kenapa? Karena beliau menulis, ya, beliau menulis na'am di hadapan Imam Zuhri rahimahullahu taala. Nah, inilah pentingnya ikhwan. Kalau mungkin seseorang dari sisi kekuatan hafalan kalah dari yang lain, tapi ketika dia menulis dengan rapi, mencatat dengan baik, dia akan bisa mengungguli yang lain. Nah, ketika merujuk ke kitabnya, memurajaah lagi ke kitabnya, sehingga faedah-faedah tidak terluputkan. Hal ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, pengecualian Yunus al-Aili. Ma'alamu ahadan ahfadha bihadithi Zuhri min Ma'mar. Ini faedah juga bahwasanya Ma'mar adalah yang paling kuat meriwayatkan dari Imam Zuhri dari sisi hafalan. Kecuali illa makana min Yunus, kecuali apa-apa yang ada pada Yunus. Innahu kataba kulla syai'in hunak. Karena sungguhnya beliau menulis segala sesuatu di sana, yaitu ketika berguru kepada Imam Zuhri rahimahullahu taala. Makanya belajar menulis yang baik, menulis yang kita sendiri senang membacanya, ikhwan, ini merupakan perkara yang penting. Makanya yang belum, kira-kira kok khatnya masih dia lihat enggak nyaman dilihat, baca sendiri saja malas, apalagi orang lain. Belajar. Kita semuanya tahu kadar diri kita dan kebutuhan kita. Nah, baik, maka belajar menulis, belajar khat. Nah, terutama khat rik'ah, untuk seorang bisa menulis cepat ketika apa? Ketika didikte. Dan ini termasuk ilmu yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ilmu-ilmu yang awal hendaknya dikuasai oleh para thalabatul ilm. Belajar khat sehingga bisa dibaca. Nah, penulisnya sendiri pun senang membacanya. Tapi kalau tulisannya seperti cakar ayam, ya bacanya malas. Sepekan saja sudah tidak mau membaca. Nah, qala Anis An ibn Shihab rahimahullah ta'ala, beliaulah Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim. Ibn Shihab Az-Zuhri, Imamun Hujjah. Telah lewat naam biografinya dulu. Berhubungan dengan tabaqah yang pertama dari tabaqah Imam Muslim rahimahullah. An Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah Ibn Mas'ud Al-Hudzali. Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah dikatakan oleh Imam Al-Ijli rahimahullah ta'ala, kana a'ma wa kana ahada fuqaha'il madinah tabi'iyun thiqah rajulun salihun jami'un lil ilmi wa huwa mu'allimu Umar ibn Abdul Aziz. Nah, ini biografi yang ringkas tapi penting, kawan, berhubungan dengan Imam Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Seorang yang buta dan beliau salah satu fuqaha Madinah. Seorang tabi yang thiqah, laki-laki yang soleh yang mengumpulkan ilmu. Dan beliaulah pengajar Umar bin Abdul Aziz. Dan cukup sebagai keutamaan ketika membuahkan murid semisal Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, seorang khalifah yang dikenal dengan kezuhudan, ketakwaan dan kebijaksanaan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan beliau termasuk fuqaha asyrah, kemudian juga fuqaha sam'ah yang berputar padanya fatwa. Jadi pada fuqaha sam'ah masuk, fuqaha asyrah juga masuk. Dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar, di antara kekhususan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ini, selain mengumpulkan ilmu dan kefaqihan akhwan, juga memiliki syair yang sangat kuat. Sampai beliau katakan, lam yakun ba'da sahabah ila yaumina fima alimtu faqihun ash'ara minhu wala sya'irun nam afqaha minhu. Tidak ada setelah zaman sahabat sampai hari kami ini, sebatas pengetahuanku, seorang faqih yang lebih mahir dalam syair darinya. Dan seorang penyair yang lebih faqih darinya. Jadi memang seorang penyair yang sangat kuat juga faqih. Baik. Oleh karena itulah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala dulu ikhwan senantiasa meminta fatwa kepada beliau dalam masalah-masalahnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud. Sahabi masyhur. Naam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan rujukan dalam ilmu qiraah dan tafsir. Guru dari Hamrul Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qal ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tamluguhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum yang akal-akal mereka tidak mampu untuk memahaminya kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ini wajangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cuman dari sisi sanad, ikhwan fillah, pada sanad ini ada kritikan, yaitu pada Ubaidullah bin Abdullah an Ibnu Mas'ud. Riwayat ini, ikhwan, riwayat yang munqati'. Ya, ada keterputusan antara Ubaidullah dan Abdullah bin Mas'ud karena beliau tidak mendengar hadis-hadis dari Ibnu Mas'ud, ikhwan, meriwayatkan secara irsal dari Ibnu Mas'ud. Dan ini sebab kedhaifannya. Bukan karena beliau seorang yang lemah, tapi karena memang tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun makna hadis jelas, ikhwan, di sini wajangan dari sahabat tersebut agar seseorang memilih-milih ketika ingin menyampaikan sesuatu. Ma anta bimuhaddithin qauman la tablughuhu uquluhum. Maksudnya tidak mencapai pada pemahaman mereka. mereka tidak paham. Maka ini akan menjadikan pada sebagian yang lain fitnah. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, al-fitnatu huna ad-dalal wal-hayrah. Fitnah yang dimaksud di sini ad-dalal wal-hayrah, yaitu kesesatan dan kebingungan. Yang lainnya malah menjadi sesat, yang lainnya menjadi apa? Menjadi bingung. Dan ini memang, ikhwan, seorang kalau disampaikan sesuatu yang tidak mencapai pemahaman mereka, malah jadinya bingung. Jadinya bingung. Nah, kalau kemudian ditambah oleh waswas syayatin, menjadi syubhat dan seterusnya, akhirnya bisa sesat. Waliyatubillah. Makanya, bagi para thalabatul ilm dan bagi para da'i ilallah, untuk apa? Untuk berbicara kepada orang sesuai dengan pemahaman mereka. Sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan kadar kemampuan siapa yang apa? Yang mau diajak bicara. Tentunya, ikhwan, ketika seseorang mengisi di luar, nah, tidak bisa kemudian disamakan ketika mengisi di hadapan para penuntut ilmu. Ini harus bisa apa? Dibedakan, harus bisa menempatkan perkataan yang pas. Nah, seseorang di hadapan awamun nas kemudian membahas sanad seperti ini, ya mereka cuma ngantuk saja. Nah, taib malah tidak paham. Demikian pula, nah, seorang bertemu sekali misalnya, mengisi sekali, kemudian menyampaikan perkara-perkara yang tidak cukup untuk apa? Untuk menanamkannya sekali dua kali, misalnya berhubungan dengan kaidah-kaidah asma wa sifat pada hal-hal yang apa? Yang rentan untuk seorang salah paham, seperti pada penetapan sifat-sifat na'am khabariyah. Penetapan tangan, demikian pula qadam ini akan menimbulkan kebingungan. Karena pembahasan seperti harus sabar diulang-ulang kaidahnya, ditegaskan kembali bagaimana dalam menetapkannya. Jangan sampai ada yang salah paham. Makanya penting, kawan, seorang untuk memilih tema, kemudian menjaga dalam menyampaikan sesuatu yang tidak pantas untuk disampaikan dikarenakan mereka belum paham. Dan dalil pokok dalam masalah ini hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah Mu'adz untuk menyampaikan apa yang beliau ucapkan, padahal itu adalah apa, sesuatu yang sangat menggembirakan. Kenapa? Karena khawatir pemahaman manusia saat itu tidak bisa memahami dengan benar, sehingga malah terjatuh dalam kekeliruan. Itu berhubungan dengan apa? Haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah tidak akan apa? Mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya. Ini kabar gembira, makanya Mu'adz ingin menyampaikan gembira, menyampaikan kabar itu. Naam. Afal wahadithun nas fastabshiru. Tidakkah aku menyampaikan hal ini kepada manusia wahai Rasulullah sehingga mereka bergembira? Tapi apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? La. Idzan yattaqilu. Tidak. Jangan disampaikan dulu. Jika demikian, mereka nanti akan apa? Yattaqilu, akan bersandar pada apa? Pada kepemurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aku tidak syirik saja, tidak akan diazab. Sebagian mungkin memahami yang penting tidak syirik, sudah maksiat jalan, yang penting tidak syirik, tidak akan diazab. Yang lainnya bisa memahami yang penting tidak syirik, walaupun tidak beramal, pokoknya aku tidak syirik. Nah, karena kekhawatiran manusia belum memahami dengan benar, maka dicegah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari menyampaikannya. Dan kemudian ketika waktunya sudah tepat, maka Mu'adz pun menyampaikan di akhir kehidupannya, karena khawatir berdosa karena menyimpan ilmu yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada athar yang juga hampir sama, ikhwan, dengan ini, yaitu athar dari Ali bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala. Hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikan perkataan kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Nah, makanya di sini butuh untuk seorang tadarruj dalam menyampaikan bertahap, ikhwan, tidak semuanya langsung disampaikan. Di sinilah butuh apa? Fiqih dalam dakwah. Mengetahui keadaan orang yang mau didakwai dan apa? Bisa memilih apa yang pantas untuk disampaikan pada mereka. Hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh? Apakah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya didustakan sehingga berucap sembarangan? Dan pada zaman sekarang, ikhwan, banyak manusia yang tidak mengikuti wasiat-wasiat para sahabat seperti ini. Terutama di media-media sosial. Komentar sembarangan dengan hal-hal yang tidak dipahami. Contoh, ikhwan. Dalam masalah apa? Menunjukkan kegembiraan atas kematian ahli batil. Menunjukkan kegembiraan atas kematian ahli bidah ini memang perkara yang apa? Yang masyru'. Tapi kalau antum tunjukkan mereka sedang kumpul-kumpul kemudian datang, alhamdulillah, antum dipukuli satu kampung. Ini ada orang sedang kematian, siapapun, orang kafir saja kamu datang ke situ, kemudian mengatakan alhamdulillah bumi ini sudah lega dengan meninggalnya satu orang ini di hadapan orang banyak. Ya enggak paham mereka. Ini orang enggak punya adab, orang enggak punya hati, orang enggak, kan banyak tuduhan-tuduhan. Kenapa? Karena enggak paham masalahnya. Dan enggak tepat untuk menyampaikan. Taib hadithun nasa bima ya'rifun. Dan di antara contoh, ikhwan, yang disesalkan oleh sebagian para salaf dalam penyampaian hadis. Yaitu apa yang datang dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, di mana beliau mengingkari penyampaian Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu kepada Hajjaj berhubungan dengan hadith Uraniyin. Hadith kisah Uraniyin, paham? Yaitu kisah mereka-mereka yang datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan berpenyakit, dalam artian penyakit kelihatan lapar, kekurangan. Akhirnya Nabi SAW perintahkan untuk mengikuti apa? Mengikuti penggembala unta-unta apa? Unta-unta zakat. Untuk apa? Minum dari susunya dan air kencingnya. Dengan sebab itu alhamdulillah sembuh. Dapat susu unta yang paling bagus ditambah air kencingnya. Sembuh. Namun ternyata setelah sembuh bukannya bersyukur tapi malah apa? Penggembalanya dibunuh, kemudian untanya dirampas. Maka Nabi SAW kemudian perintahkan para sahabat untuk apa? Untuk mengejar mereka dan dihukum dengan hukuman yang paling keras saat itu yang ada dalam hadis, yaitu apa? Matanya dibutakan, kemudian tangannya dipotong, kakinya juga dipotong, disalib. Hadis ini disampaikan ke Hajjaj Ibn Yusuf yang haus darah. Akhirnya menjadi dalil utama dia untuk apa? Menghukum siapa saja yang apa? Yang dianggap dia tidak taat. Inilah yang menjadi apa? Menjadi sebab Hajjaj bin Yusuf, ikhwan, tidak dikafirkan. Kenapa? Karena dia mentakwil. Ya, mentakwil hadis-hadis tentang wajibnya taat kepada amir. Sehingga siapa saja yang tidak taat kepada amir, ya dihukum. Sebagian dibunuh, sebagian disiksa. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sangat menyayangkan kenapa hadis seperti itu disampaikan kepada Hajjaj. Tapi qadarallah wa ma syaa fa'al. Baik. Oleh karena itulah ketika menyampaikan yang seperti ini, tahan, kira-kira dia orang yang apa? Seorang yang ada kecondongan untuk suka bermaksiat. Mungkin seseorang pilih nah untuk menyampaikan nah tentang apa? Ancaman-ancaman. Agar apa? Agar berhenti dari maksiat. Jangan nah saat itu disampaikan tentang luasnya rahmat Allah, nah akan masuk surga, yang penting tidak melakukan syirik. Nah ini tidak pas. Ah, aku tidak syirik, yang penting nanti pun akan dapat syafaat. Akhirnya salah paham. Kan karena tidak sampai pemahaman mereka. Baik. Dan juga para sahabat ridwanullah alaihim akhwani fillah menerapkan hal tersebut, dalam artian memilah dan memilih apa yang pantas untuk disampaikan. Termasuk Abu Hurairah sendiri, akhwan. Abu Hurairah sebenarnya menghafal dan melebihi apa yang sampai pada kita. Kata beliau, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain. Fa'amma ahaduhuma fa'bathattuhu wa'amal akhar falau bathattuhu kuti'a hadal bul'um. Aku telah menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dua kantong hadis ibaratnya. Dua wadah hadis. Adapun yang satu sudah aku sebarkan pada kalian dari hafalanku, sudah aku sampaikan kepada kalian hadis-hadis tersebut yang satu. Yang satunya lagi kalau seandainya aku sampaikan, maka tenggorokanku bisa dipotong. Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan tentang hal ini bahwasanya satu wadah hadis yang beliau tahan itu yaitu hadis-hadis yang berhubungan dengan apa? Penjelasan nama-nama para umara yang buruk, kondisi mereka dan zamannya. Telah datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tahzir secara person mungkin. Itu kemungkinan yang dibawa oleh para ulama. Oleh karena itulah Abu Hurairah tidak mentasrih fulan ibnu fulan. Kalau seandainya mentasrih ya lehernya bisa dipotong. Nah, oleh karena itulah pada sebagian kondisi Abu Hurairah menyampaikan dengan kinayah, dengan ungkapan tapi tidak secara jelas. Kenapa? Karena khawatir akan keselamatan nyawanya. Dan juga dikarenakan hal tersebut, kenapa beliau kok sampai menahannya? Ya, karena dari sisi hukum syar'i tidak berpengaruh, paham? Adapun kalau hal-hal yang berpengaruh dengan ahkam, maka jelas para sahabat akan menyampaikannya sebagaimana disampaikannya hadis tentang tadi janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan untuk tidak diazab oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, disampaikan walaupun apa menjelang kematiannya. Taib. Nah ini contoh bagaimana fikih para sahabat ikhwani fillah dalam memilah dan memilih mana yang pas untuk disampaikan. Dan ini juga sangat penting bagi para talabatul ilm, para da'i ilallah, dan keseluruhan ikhwah salafiyin untuk memperhatikan sisi ini. Bertahap untuk menyampaikan sesuatu. Taib. Dari tauhid kokohkan. Kemudian dari sisi apa? Salat perbaiki. Antum ingin apa? Mendakwai orang tua, tiba-tiba antum sampaikan hizbiyah ini, hizbiyah itu, enggak paham apa itu hizbiyah, Mas. Salat saja belum benar. Taib. Di sini butuh tadarruj. Memilih-milih mana yang paling bermanfaat bagi orang yang mau diajak bicara, orang yang diajari. Dan itulah yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik. Diberi taufik untuk bisa menerapkan hal tersebut. Tasallallahu taala at-taufik wa sadad walhamdulillahirabbil alamin.